Sahwan cerah, laisa ma'aha sahab, tidak ada awan. Wahal tudaruna, apakah kalian saling berebutan fi ru'yatil qamar, di dalam melihat bulan Lailatul Badri pada malam bulan purnama? Sahwan, dalam keadaan cerah, laisa fiha sahab, tidak ada awan di atas langit. Qalu la ya Rasulullah, maka mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala Rasulullah bertanya lagi, hal tudaruna fi ru'yatillah, ma tudaruna fi ru'yatillah, kalian tidak akan berebutan biru yakinlah pada saat melihat Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yaum qiyamah pada hari kiamat, pada hari kiamat, illa melainkan kama tudaru biru yakinlah hati sebagaimana kalian tudaru biru yakinlah hati, kalian berebutan untuk melihat keduanya, salah satu dari keduanya. Artinya tidak akan berebutan, dan tidak butuh untuk berebutan saling membuat mandorat bagi yang lain ketika melihat matahari akan bulan. Demikianlah nanti akan terjadi pada satu yang Allah. Ila kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat, adzana muadzin, akan ada yang mengumumkan, lihat tabi kullu ummatin maka ta'budu, hendaknya setiap umat mengikuti apa yang dulu dia sembah. Fala yaqa ahadun, tidak tersisa seorang yang kana ya'budu ghairallah, yang dulu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, minal asnam, baik berupa berhala, wal amsar, ataukah patung, illa melainkan yatasarqatuna finnar, melainkan mereka akan berguguran ke dalam neraka. Hatta idza lam yabqa, hingga ketika tidak tersisa, illa man kana ya'budullah, melainkan yang dulu menyembah kepada Allah, min barin wa fajirin wa hubbari ahli kitab, baik itu dari orang yang baik ataukah yang fajir, wa hubbari ahli kitab, dan sisa-sisa ahli kitab. Fayudha al-Yahud, maka dipanggillah orang Yahudi ahli kitab, karena mereka juga menyembah kepada Allah. Fayudha al-Yahudu fayuqalu lahum, dipanggil orang Yahudi lalu dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah? Qalu na'budu Uzair bin Allah, kami dulu menyembah Uzair ibn Allah, putra Allah. Fayuqalu kadabtum, kalian dusta, matakhadallahu min sahibatin wala walad, Allah tidak pernah mempunyai sahibah istri ataukah walad ataukah anak. Famada tabghun, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cari, apa yang kalian harapkan sekarang? Mata tabghun, qalu atashna rabbana rabbana fasqina, mereka berkata, kami haus wahai Rabb kami, berikanlah kami minum. Fayusharu ilaihim, maka diisyaratkan, ditunjukkan kepada mereka, ala taridun, kalian tidak mau minum? Artinya, silakan kalau kalian mau minum. Fayahsyuruna ilam nari ka'annaha sarab, maka mereka yuhsyarun, dikumpulkan menuju neraka, seakan neraka itu seperti fata morgana, sarap. Yahzim ba'duha ba'dan, saling berbenturan neraka itu satu dengan yang lain. Kaya tasarqatuna finnar, maka mereka berguguran jatuh dalam neraka. Sumayudha'an nasara fayuqallahum, kemudian dipanggil orang Nasrani, lalu dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian dulu sembah? Qalu nakunna na'budul masih ibn Allah, kami dahulu menyembah al-masih, Nabi Isa ibn Allah, putra Allah. Fayuqalu lahum kadabtum, maka dikatakan kepada mereka, kalian dusta, matakhadullahu min sahibatin wala wala, tidaklah Allah memiliki istri ataupun anak. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, mada tabghaw, apa yang sekarang kalian cari? Fayaquluna atasna ya rabbana fasqina, mereka menjawab, kami haus wahai Rabb kami, maka berikanlah kami minum. Fayusharu ilaihim, maka ditunjukkan kepada mereka, ala taridun, kalian tidak mau minum? Ala taridun, apakah kalian mau? Silakan. Fayusharuna ila jahannam, maka dikumpulkan mereka menuju neraka jahanam. Ka'annaha sarab, ditampakkan sarab fata morgana, yang seakan-akan mereka melihat air. Mereka seakan melihat air, mereka pergi menuju apa yang mereka lihat. Maka yahtimu ba'duha ba'dan, jahanam yang terlihat bagi mereka seperti air dari kejauhan. Mereka tidak tahu bahwasannya itu sebenarnya adalah neraka jahanam. Yang dirubah ba'dan, berbenturan satu dengan yang lain. Fayatasaqatuna finnar, mereka berguguran jatuh ke dalam neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah, hingga yang ketika tidak tersisa kecuali yang menyembah kepada Allah, min barin wa fajirin, yang baik maupun yang buruk, yang jahat. Atahum Rabbul Alamin, maka datanglah Rabbul Alamin kepada mereka subhanahu wa ta'ala fi adna suratin min allati ra'awhu fiha, dalam bentuk yang paling dekat yang mereka marah melihat itu. Qala fama tantazirun, apa yang kalian tunggu? Tatabi' kullu ummatin ma kanat ta'bud, setiap umat mengikuti apa yang dia sembah. Qalu ya rabbana, mereka berkata ya rabbana, wahai rabb kami, faratna an-nasa fid dunya, kami berpisah dengan manusia di dunia. Afqara ma kunna ilaihim, afqara ma kunna ilaihim, sangat orang yang afqara ma kunna ilaihim, lebih fakir daripada yang kami butuh kepada mereka. Walam nusahibhum, kami tidak bersahabat dengan mereka. Fayaqulu ana rabbukum, Allah berfirman akulah Rabb kalian. Fayaquluna, mereka berkata na'udzu billahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Mereka khawatir. Nah, ini orang bisa jadi mengaku Allah, mengaku Allah, maka ketika itu Allah pada saat menampakkan dirinya kepada manusia, kepada orang-orang yang menyembah kepada Allah, mereka kemudian berkata na'udzubillahi minka, la nusyriku billahi syai'a, kami tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Marataini aw salasan, dua atau tiga kali. Hatta inna ba'dahum la yakadu an yanqalib, hingga sebagian mereka hampir an yanqalib, berbalik. Fa yaqulu hal bainakum, maka Allah bertanya kepada mereka, apakah ada di antara kalian dengan Allah ayatun fata'rifunahu biha, sebuah tanda yang kalian mengenalnya? Fa yaquluna na'am, mereka menjawab na'am. Fa yakshifu an sa'ab, maka Allah membuka betisnya. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adhanallahu lahu bisujud, tidak tersisa yang dulu bersujud kepada Allah karena dirinya sendiri, artinya betul-betul dia karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersujud, melainkan Allah izinkan untuk bersujud kepadanya. Wala yabqa man kana yasjudu ittiqaan wa riyaan, dan tidak tersisa orang yang dulu ketika di dunia bersujud hanya karena ittiqaan, karena takut, artinya munafik, karena melindungi dirinya supaya tidak dibunuh, tidak diperangi, dan tidak diperintahkan untuk membayar pajak dan yang lainnya. Maka mereka yang masuk Islam bukan karena hatinya, bukan dengan hatinya, maka itu disebut dengan ittiqaan, hanya karena takut saja. Takut dengan pedang, takut dengan apa yang akan dilakukan terhadap mereka kalau tidak masuk Islam. Wariyaan, atau melakukan sujud, bersujud kepada Allah di dunia karena riya. Illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidah, melainkan Allah jadikan punggungnya tabaqatan wahidah, satu tabaqatan, satu lapis, artinya tidak ada ruas-ruasnya, seakan-akan tidak bisa menundukkan punggungnya. Jadi satu, seakan-akan satu ruas. Punggungnya seakan-akan seperti satu ruas, tidak ada, tidak mampu dia bersujud. Kullama arada an yasjuda kharra ala kafah, setiap dia mau bersujud kharra ala kafah, maka dia tersungkur dengan kafah, tidak bisa. Summa yarfa'una ala ru'usahum, jadi setiap kali mereka mau bersujud tidak bisa. Mereka tidak bisa. Kalau jatuh, jatuh semuanya, lurus badannya atau tubuhnya. Ini orang munafik dan orang yang riya, tidak bisa bersujud kepada Allah SWT pada saat itu, pada saat hari kiamat. Summa yarfa'una ru'usahum wa qad tahawwala fi suratihi lati ra'aihi fiha awal mawar. Ketika mereka mengangkat kepala mereka dan berubah dalam bentuknya yang mereka lihat pertama kali, qala ana rabbukum, maka kemudian Allah berfirman, ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Mereka berkata, anta rabbuna, engkau lah Rabb kami. Summa yudrabul jisru ala jahannam. Kemudian diletakkan jembatan di atas neraka jahannam, wa tahillu syafa'ah. Pada saat itulah dihalalkan syafa'at. Artinya ditetapkan adanya syafa'at Rasulullah SAW dan syafa'at bagi yang diberikan izin oleh Allah SWT. Wa yaquluna, dan mereka berkata, para nabi berkata, orang-orang yang diberi hak untuk memberi syafaat, mereka berkata, para nabi, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkan orang yang melewatinya. Setiap nabi mereka berada di pinggir jembatan tersebut dan berdoa kepada Allah SWT. Qila ya Rasulullah, maka ditanyakan, wahai Rasulullah, mana jisru, apakah itu jisr, jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam itu? Qala, Rasulullah SAW menjawab, dahdun mazillah, dahdun mazillah, licin dan menggelincirkan, licin dan menggelincirkan. Subhanallah. Fihi khatatif, terdapat khatatif, gancu yang menyambar, gancu yang biasanya dipakai untuk orang yang mengangkat karung atau kapal, untuk yang digunakan oleh kuli. Biasanya dia untuk mengangkat dia harus menggunakannya. Wa kalalib, khatatif, penyambar, dan kalalib dan gancu. Wa hasak, dan duri, takunu binajdin, yang ada di Najd. Hasak, duri yang sangat besar dan kuat dari besi. Hasak, takunu binajdin, yang ada di Najd. Fiha shwayka, ada duri-duri kecil di sekelilingnya. Jadi seperti yuqalu lahu sa'dan, yang dinamakan dengan sa'dan, yang dinamakan dengan sa'dan. Fayamurul mu'minu, jadi duri ini atau pohon berduri yang biasanya ada di tengah padang pasir di pedalaman, yang disebut dengan pohon sa'dan, durinya pohon sa'dan, penuh dengan duri pohon ini. Fayamurul mu'minuna katarfil ain, maka orang mu'min mereka melewatinya seperti sekejap mata. Wakal berarti, dan ada yang berjalan seperti kilatan petir. Wakarrihi, dan ada yang berjalan seperti kecepatan angin bertiup. Wakartoiri, dan ada yang seperti burung. Waka ajawidil khayri, dan ada yang berjalan seperti ajawidil khayri, seperti halnya ajawidil khayri, seperti kuda yang paling bagus cepat jalannya. Warika, dan orang yang berkendaraan unta dan yang semacamnya. Fanajin musallam, ada yang selamat. Najin musallam, dan selamatkan. Wamakhdusun mursal, ada yang makhdus, terluka parah, tetapi mursal, lepas dari cengkraman ataukah tangkapan dari kata khatatif ataukah kalalib, gancu yang ada di atas neraka jahanam. Wa makdusun finar jahanam, dan ada yang terlungkup, ada yang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Waliyadillah. Nah, ini diantara yang akan terjadi pada hari kita. Waliyadillah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafadznya lafadz Muslim. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya yang sama menyebutkan tentang bagaimana ketika orang berada di atas neraka jahanam, di atas jembatan yang ditaruh di atas neraka jahanam. Dan disebutkan hadis yang setelahnya, la tazuru qadama wa'abdi hatta yus'al an arba. Tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam, sang hamba, hatta yus'al, hingga akan ditanya, an arba, tentang empat hal. An Abi Barzah, dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazuru qadama 'abdin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba, hingga ditanya tentang empat hal. An umrihi fi ma afna, tentang umurnya, fi ma afna, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi ma da'amila bih, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan. Wa fi ma anfaqah, dan untuk apa dia belanjakan. Wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang jasadnya, untuk apa. Fi ma ablah, untuk apa dia gunakan jasadnya itu. Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala empat hal. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba melainkan akan ditanya. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan hadis yang berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah, yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'i khisal, hingga ditanya tentang empat hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima abla, masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasaba, tentang hartanya, dari mana dia usahakan. Wa fima anfaqa, dan untuk apa dia gunakan. Dua hal yang ditanya tentang harta, dari mana dan untuk apa. Wa an ilmihi ma da'amila fih, dan tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan di dalam dunia tersebut. Ini yang setiap orang pasti akan ditanyakan benarnya. Dan disebutkan pasal yang selanjutnya tentang bagaimana taklimullah ta'ala, Allah berbicara al-mar'a pada hari kiamat. Seseorang itu berbicara, dan Allah berbicara kepada seorang pada hari kiamat. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbicara dengan setiap manusia, apapun bahasa mereka. Allah SWT Maha Kuasa untuk berbicara dan menjadikan manusia itu memahami, bisa paham dengan apa yang Allah SWT bermankan dan berbicara kepada mereka dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan Allah SWT menggunakan bahasa yang nanti akan dijadikan sebagai bahasa berbicara dengan manusia, dan manusia mereka juga berbicara satu dengan yang lain. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian seorang pun, illa melainkan wasayukallimuhullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat." Masing-masing orang akan berbicara dengan Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbicara dengan seluruh manusia satu persatu. Laisa bainallah wa bainahu tarjuman, dan tidak ada perantara penerjemah antara dirinya dengan Allah tanpa penerjemah. Tidak perlu penerjemah. Allah Maha Kuasa untuk berbicara dengan setiap manusia dengan bahasa yang mereka pahami. baik tidak ada terjemahan, tidak perlu penerjemah, perantara yang menerjemahkan. Seperti sekarang apabila orang yang berbicara dengan dua bahasa yang berbeda, butuh penerjemah yang paham dengan kedua bahasa tersebut. Maka disebutkan di sini. Summa yanzuru. Kemudian yanzuru. Fala yara syai'an quddamahu. Kemudian summa yanzuru fala yara syai'an quddamahu. Dia melihat fala yara syai'an quddamahu. Tidaklah dia melihat sesuatu di hadapannya. Summa yanzuru baina yadayhi. Kemudian dia melihat di hadapannya. Fatas takbirun nar. Maka disambut di hadapannya itu dengan api, dengan neraka. Faman istata'a minkum. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian an yantaqiyan nar, untuk menjauhi melindungi dirinya dengan neraka, walau bisyakhi tamrah, meskipun dengan separuh kurma. Dengan syafi, dengan separuh kurma saja. Artinya meskipun seorang hanya mampu bersedekah dengan separuh kurma, lakukanlah. Karena hal itu bisa menjauhkan dari neraka. Meskipun hanya separuh kurma, artinya orang semiskin apapun dia bisa melakukannya. Semiskin apapun dia bisa melakukan sedekah, dan sedekah tidaklah terbatas kepada manusia atau orang lain. Bahkan seseorang memberikan nafkah kepada istrinya sedekah, kepada anaknya sedekah. Ini sedekah yang sebenarnya bisa dilakukan apabila seseorang melakukan sesuatu itu karena Allah, maka itu bisa menjadi sedekah. Bahkan seseorang melayani suaminya, mendatangi istrinya sedekah. Ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah SWT. Tidak manusia bisa bersedekah. Tidak ada seorang pun kecuali dia bisa bersedekah. Maka kata Rasulullah SAW, meskipun hanya dengan separuh kurma saja, hendaknya kalian melakukannya. Siapa yang mampu akan lakukan, meskipun dengan separuh kurma. Dalam hadis yang berikutnya, di dalam hadis ini menunjukkan sebuah pembahasan atau permasalahan tentang bahwa setiap manusia bakal berbicara dengan Allah. Dan di antara hadis yang menetapkan sifat berbicara Allah, Allah berbicara tanpa penerjemah. Namanya berbicara berarti adalah dengan suara, dengan bahasa, dengan huruf. Dan ini menunjukkan bahwa berbicaranya Allah dengan hamba adalah hakiki terjadi. Hakiki. Kalau seandainya itu adalah berbicara dengan hatinya, maka tidak perlu dengan penerjemah sebutkan di sini. Tapi dengan adanya perkataan tanpa penerjemah, menunjukkan tidak ada pembicaraan secara apa? Secara bahasa manusia seperti berbicara satu dengan yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah kana yaqul. Hadis yang berikutnya yang juga Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Allah kana yaqul, beliau bersabda, yuja'u bil kafir yaum al qiyamah. Didatangkan orang kafir pada hari kiamat. Fa yuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, ara'aita, bagaimana menurutmu? Laukana laka mil'ul ardi dahaba. Seandainya engkau memiliki 10 bumi emas, memiliki emas 10 bumi, akunta tabtadi bihi, apakah engkau akan menebusnya, akan menebus dengannya, menebus dirimu dengannya? Seandainya engkau memiliki emas 10 bumi. Fayaquluna, ia berkata iya. Fayaqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, qad kunta su'ilta ma huwa aysaru min dhalik. Engkau sudah diminta dulu Engkau sudah diminta di dunia dengan sesuatu yang aisar, yang sangat mudah, lebih mudah dari hal itu. Aisar mendari. Kenapa engkau harus apa? Kenapa engkau tidak mau? Dulu kamu diperintahkan dengan sesuatu yang sangat ringan. Sekarang, walaupun seandainya memiliki emas kemudungi, kau akan bagusnya. Dan kau tidak bisa memilikinya. Tidak ada manusia yang bisa memiliki emas sebesar apa? Sepenuh bumi ini. Itu pun seandainya memiliki, maka manusia bakal menembus dirinya dengan ini. Tapi tidak akan bisa dilakukan. Nah, dalam hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, yu'ta bi arba'atin yaumil qiyamah. Akan didatangkan 4 orang pada hari kiamat. Ada 4 macam orang. Bil maulud, dengan anak yang baru lahir meninggal. Meninggal dulu di dunia pada saat baru saja lahir. Bil maulud wa bil ma'tuh, dan orang yang ma'tuh. Ma'tuh itu orang yang idiot, orang yang akalnya kurang, kurang akal, artinya tidak bisa paham dengan sesuatu. Jadi lahir dalam keadaan memang dia ini sudah idiot, tidak bisa apa-apa. Wa biman mata fil fatrah, dan orang yang meninggal di masa fatrah. Masa fatrah yang tidak ada rasul di antara mereka. Masa di mana tidak ada rasul diutus. Zaman yang terputus risalah antara Nabi Isa dengan Rasulullah, dan antara satu nabi dengan yang lainnya. Tidak sampai dakwahnya rasul kepada mereka. Tidak kena dakwah. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hidup di zaman tidak ada rasul. Tidak ada dakwah. Tidak tahu. Wa syekhul fani, dan orang yang meninggal dalam keadaan tua renta. Kulluhum yatakallamu bihujjatihi. Artinya orang yang tua renta, datang rasul atau utusan dakwah, datang kepada mereka dakwah dalam keadaan sudah tua renta, tidak mampu apa-apa. Fa yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala li unutin minna. Allah berfirman kepada sebuah leher dari neraka. Dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan leher saja dari neraka. Ubruz, kata Allah, ubruz, muncullah. Fayaqulu lahum, maka kemudian dia berkata kepada mereka, ini sesungguhnya aku kuntu uba'an aba'asu ila ibadi rusulan min anfusihim. Allah berfirman, sungguhnya aku dahulu mengutus kepada para hamba-Ku, para rasul, min anfusihim, dari diri mereka. Wa inni rasulu nafsi ilaikum, dan sungguhnya aku mengutus diriku kepada kalian. Udkhulu hadihi, udkhulu hadihi, masuklah kalian ke dalam ini, ke sini. Maksudnya, yang itu adalah dari neraka. Fayaqulu man kutiba alaihi syaqa, maka orang yang sudah ditetapkan di celaka. Ya Rabbi, maka dia menjawab, aina nadkhuluha wa minha kunna nafir. Dari mana kami, bagaimana kami bisa masuk? Padahal darinya kami dahulu lari. Akhirnya kami dahulu lari darinya. Kalau man kutiba, artinya orang yang tidak mau masuk dalamnya. Diberitahu oleh Allah tapi dia tidak mau. Enggak untuk masuk dalamnya. Maka justru dia masuk dalam neraka. Waman kutiba alaihi sa'ada yamdi. Orang yang sudah ditetapkan dia itu sa'ada, dia akan berbahagia, selamat, dia berjalan menuju uluk ini tadi, leher yang diperintahkan agar supaya nampak, menampakkan dirinya. Fayaftahimu fiha musri'an, maka mereka pergi dengan cepat menuju lehernya tadi. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman antum li rusuli asyadu takriban wa maksiatan. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman kepada orang yang enggan, kalian kepada Rasulku lebih mendustakan lagi dan lebih bermaksiat seandainya kalian hidup pada zaman Rasul. Karena sekarang saja diperintah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, kalian sudah menolak sejak awal. Ini orang yang tadi enggak untuk masuk ke dalamnya. Maka ayat quluha ulai jannah, maka mereka yang tadi berjalan menuruti perintah Allah, maka mereka berjalan akhirnya masuk ke dalam surga. Wahulah jannah. Sementara yang enggan dan menjawab tadi masuk ke dalam neraka. Jadi Allah SWT akan menguji setiap manusia, meskipun siapapun dia yang hidup mereka dalam keadaan tidak paham ideal, dan anak yang lahir baru saja lahir dan ingat, mereka semuanya diuji oleh Allah SWT. Dan ujian ini akan Allah ketahui. Allah Maha tahu. Seandainya anak itu yang lahir nanti dia itu besar hidup, Allah Maha tahu bahwasanya dia itu bakal apa? Menentang, tidak menerima dakwah. Maka dia akan menjawab dengan jawaban seperti itu. Dan Allah Maha kuasa, dan Allah Maha tahu sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadi. Jadi pengetahuan Allah yang Maha luas. Orang yang tadi dalam keadaan dia lahir dalam keadaan setelah itu meninggal, seandainya anak itu yang sudah meninggal di dunia pada saat bayi, seandainya itu hidup, Allah Maha tahu bagaimana hidupnya. Apakah hidupnya menjadi hidup yang baik? Apakah hidup dalam keadaan mukmin ataukah hidup dalam keadaan Allah Maha tahu. Sehingga Allah Maha adil. Allah Maha adil. Nah, hadis yang terakhir disebutkan sini dari Al Aswad bin Sulaim an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda, "Arba'atun yaumal qiyamati yudlau bi hujjati atau yudlu bi hujjati bi hujjati." Ada empat orang yang pada hari kiamat akan beradu hujjah. Mereka akan beradu hujjah. Akan disampaikan hujjah kepada mereka. Rajulun asam la yasma, seorang yang tuli tidak mendengar sama sekali sejak lahir. Warajulun ahmak, seorang yang ahmak, orang yang idiot. Warajulun harim, seorang yang sudah tua renta ketika dia diutus, ketika Allah mengutus Rasul. Wa man mata fil fatrah, jadi orang yang sudah pikun diutus Rasul kepada mereka. Dan ada yang orang meninggal dalam keadaan berada di zaman fatrah. Amal asal upaya puluh, orang yang tuli tidak bisa mendengar, dia berkata, ya Rabbi, jahal Islam wa ma'asmau syaitan. Ya Rabbi, datang Islam itu dalam keadaan aku tidak mendengar sama sekali. Wa amal ahmad upaya puluh, jahal Islam wa sibyanu yakrifunani bilba'ah. Orang yang idiot mengatakan, datang Islam dalam keadaan anak-anak melempari saya dengan kotoran. Artinya anak-anak memainkannya, orang idiot. Jadi dijadikan mainan oleh anak-anak. Jadikan mainan oleh anak-anak. Amal harim, adapun orang yang harim, orang yang sudah tua renta, lakajar Islam memaafku. Datang Islam dalam keadaan aku sudah tidak berakal, tidak paham. Orang yang sudah pikun, tidak paham. Wa amal ladzi mata ala fatrah fa yaqulu, adapun yang mati dalam keadaan berada di zaman fatrah berkata, ya rabbi ma atani rasul, ya tidak ada rasulmu yang datang kepadaku. Fa yakhudhu mawasiqahum, maka Allah mengambil perjanjian, liyuti'unnahu, yang penting kalian taat kepadaku. Yang penting kalian apa? Taat. Kalian mau taat, janjikan masuk surga. Seandainya tak, maka fayursilu ilaihi rasulan, diutuslah seorang rasul yang mengumumkan, udkhulunnar, masuklah kalian ke dalam neraka. Masuklah kalian ke dalam neraka. Qala fa walladhi nafsi biyadihi, demi yang diriku ada di tangannya. Lau dakhaluha, seandainya mereka masuk ke dalamnya, lakanat alaihim baghtan wa salaman. Seandainya mereka mau masuk, karena sudah diambil perjanjian, kalian harus taat kalau ada perintah. Seandainya mereka taat dengan perintah itu, akan menjadi apa? Dingin dan dia selamat. Baghtan wa salaman. Subhanallah. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah cukup diuji dengan satu kali ujian tadi. Orang yang termasuk dalam 4 golongan. Ini akan diuji dengan cara seperti ini. Ini hadis yang dibawakan yang pertama Rahman wa taala Nabi sahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahman wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan dengan baik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mukmin, apakah dia disiksa dulu apakah bagaimana? Orang yang mukmin apabila berbuat maksiat, maka di dalam perbuatan kemaksiatannya, dan Allah Maha Adil, Allah yang Maha Mengetahui, ada sebagian di antara mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam, termasuk ke dalam neraka dulu, karena kesalahan mereka atau maksiat mereka, kesalahan atau kemaksiatan yang tidak bisa diampuni dalam secara langsung, harus dimasukkan ke dalam neraka untuk membersihkan dosa mereka. Di kubur, iya, dalam kubur juga ada siksa, termasuk orang yang mukmin tetapi melakukan perbuatan maksiat. Melakukan perbuatan maksiat. Apabila di dalam kubur, maka orang yang berbuat maksiat maka dia ada kubur. Orang yang mukmin juga demikian. Sebagaimana sudah disebutkan hadisnya tentang alam kubur sudah lewat. Orang yang berbuat hanya sekedar tidak menjaga kesucian tubuhnya dari kencing, ini suatu yang kelihatannya ringan. Wama yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya itu diadab karena perkara yang besar. Wa innahu lakabir, padahal itu besar. Dia disebutkan di sini tentang masalah orang itu kafir enggak? Orangnya mukmin, orangnya muslim, dan dia hanya tidak mempedulikan atau memperhatikan kesuciannya. Karena apa? Atau tidak memperhatikan ketika dia buang air tidak menutupi dirinya. Kencing dilihat orang banyak, dilihat orang. Oleh ini kan juga sudah kelihatannya perkara sepele. Dan banyak orang muslim yang melakukannya. Ini perkara kecil, tapi justru menjadi penyebab pada anak kubur. Tahu sendiri kan? Iya. Sudah kita bacakan. Itu tidak ini. Jawab. Tidak masuk. Insyaallah. Jadi permasalahan adab kubur kita sudah melewatinya, dan itu juga berlaku bagi orang yang bermaksiat dosa kecil atau dosa yang kelihatannya kecil hanya karena tidak menutup diri dari buang air kecil atau tidak menjaga kesucian dirinya. Buang air kecil tidak cebok langsung saja. Subhanallah. Dan banyak kaum muslimin yang melakukan, pokoknya kencing sudah. Kebanyakan orang yang tidak sholat, orang yang mereka ini tidak menjaga sholatnya, maka mereka tidak menjaga kencingnya. Karena kalau orang itu sholat, maka dia akan apa? Menjaga suci diri. Kalau saya tidak suci, saya mau sholat. Insyaallah. Thanks a lot. Thank you.